إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul dengan sedikit terperinci ya, sebab perincian tersebut ya dibutuhkan oleh kita dan sangat penting. Dan kita pun tidak terlalu luas sebenarnya, namun ya memang ada perincian di dalam pembahasan-pembahasan kita. Sekali lagi karena penting dan dibutuhkan. Di pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang iman kepada Allah, begitu? Sudah atau belum? Sudah ya? Tentang rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Waktu itu kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Yang mana setiap dari rukun-rukun ini harus diimani. Jika ada satu saja yang tidak diimani, maka tidak sah iman seluruhnya. Berbeda halnya dengan maksud rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam. Sebagaimana yang diisyaratkan atau diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh Hafizahullah, bahwa yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan itu, pembahasan rukun-rukun Islam, ya, adalah pengertian yang lain. Dan itu hanya istilah. Ya, yang penting kita mencocokkan dengan dalil syar'i. Kalau ditinggalkan, mempengaruhi keabsahan ataukah tidak, itu saja. Sekali lagi, istilah rukun, ya, itu hanya istilah. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah, jika ditunjukkan di dalam dalil bahwa itu mempengaruhi keabsahan, ya, jika ditinggalkan menjadi tidak sah, ya sudah, maka kita yakini seperti itu, mempengaruhi keabsahan. Namun jika ditunjukkan dalam dalil, jika ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan, ya, maka kita yakini itu tidak mempengaruhi keabsahan, seperti meninggalkan zakat karena malas, meninggalkan puasa, tidak berpuasa karena malas, tidak berhaji karena malas, itu tidak membatalkan Islam, walaupun itu rukun. Karena dalil menunjukkan seperti itu. Jadi kembalinya ke dalil. Adapun rukun, syarat, wajib, pembatal, dan seterusnya itu hanya istilah. Hanya istilah untuk mempermudah saja. Sekali lagi, patokannya adalah dalil. Nah, terkait dengan rukun-rukun iman, ternyata ya setiap ya satu darinya jika ditinggalkan tidak diimani, maka mempengaruhi keabsahan iman seluruhnya. Dan kita pelajari rukun iman yang pertama, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ya mencakup empat perkara, empat hal. Apa saja? Yang pertama, mengimani wujud Allah. Harus diimani terlebih dahulu bahwa Allah itu ada. Thayyib. Kemudian yang kedua, apa? Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita terangkan belum yang ketiga? Atau kita isyaratkan? Belum ya? Berurutan ya langsung ya. Iman kepada rububiyah Allah memiliki berapa tingkatan? Dua tingkatan. Semuanya iman kepada rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah terbagi lagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar. Ya. Jika tidak diimani, ya, maka tidak sah imannya. Jadi harus diimani oleh setiap muslim, mukmin. Bagaimana tingkatan dasar iman kepada rububiyah Allah? Gimana? Meyakini bahwa ya, meyakini bahwa Allah Maha Esa di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Maha Esa di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Kemudian bagaimana? Serta meyakini, ini penjelasannya lebih lanjut, serta meyakini tiga hal. Ini semua dalam rangka mewujudkan iman kepada rububiyah Allah, dalam rangka mewujudkan keyakinan bahwa benar-benar Allah Maha Esa, hanya Allah yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk alam semesta. Ini sekedar penjabaran saja. Serta meyakini tiga hal. Yang pertama, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Allah memiliki kekuasaan dan diyakini ada selain Allah yang memiliki kekuasaan yang berbeda. Masing-masing memiliki mulk, kekuasaan dan pengaturan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, apa? Ya, juga meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang berserikat, bersekutu bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Allah memiliki kekuasaan, ya, dan ada selain Allah yang bersekutu bersama Allah, bersama-sama, ya, menguasai dan mengatur. Ini ya apa dinafikan. Ya, ini jangan diyakini seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, juga meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaannya dan pengaturan. Ya. Ini juga termasuk. Jadi jangan diyakini bahwa ada selain Allah yang membantu Allah. Walaupun dia bukan pemiliknya. Dia juga tidak apa berserikat bersama Allah. Hanya meyakini ya, Allah itu dibantu di dalam menguasai dan mengatur. Maka ini juga menyalahi tauhid rububiyah. Ketiga-tiganya jika diyakini hukumnya adalah kufur akbar. Meyakini ada penguasa dan pengatur selain Allah, memiliki kekuasaan tersendiri sendiri-sendiri, ini kufur akbar. Meyakini ada selain Allah yang bersekutu bersama Allah di dalam kekuasaan yang sama, ya, ini juga kufur akbar. Meyakini bahwa ada selain Allah ya, yang kedudukannya di bawah Allah, ya, dia tidak menguasai, hanya saja membantu Allah dalam pengaturan. Ya, ini juga hukumnya adalah kufur akbar, seperti yang terangkan oleh para ulama. Ini semuanya kufur akbar. Ini termasuk dalam ya, tingkatan dasar iman kepada rububiyah Allah. Jika belum meyakini seperti ini, maka belum beriman. Kemudian, ya, tingkatan selanjutnya, yang kedua, adalah tingkatan kesempurnaan. Tingkatan kesempurnaan. Nah, bagaimana itu tingkatan kesempurnaan di dalam iman kepada rububiyah Allah? Nah, tingkatan ini juga terbagi lagi menjadi dua. Tingkatan kesempurnaan ini terbagi dua menurut hukumnya. Menurut hukumnya. Yang pertama, kesempurnaan wajib. Sifatnya kesempurnaan, tapi dari segi hukum tetap wajib. Tingkatnya adalah kesempurnaan, tetapi dari segi hukum adalah wajib. Nah, yang pertama adalah kesempurnaan wajib. Yaitu, meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Yaitu meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang menyalahi, ya, yang menyalahi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyalahi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal contohnya seperti apa itu? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang jika diucapkan atau dilakukan atau diyakini, ya, tidak sampai membatalkan keimanan, ya, mempengaruhi keabsahan iman kepada rububiyah Allah, tidak sampai. Tetapi pelakunya terjatuh di dalam keharaman, pelakunya berdosa, meninggalkan kesempurnaan yang wajib. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti menaati selain Allah di dalam maksiat. Menaati selain Allah di dalam maksiat. Jadi dia masih meyakini bahwa itu adalah maksiat. Itu dosa. Tetapi dia lebih menuruti ya selain Allah. Ya, dengan mengerjakan kemaksiatan tersebut yang diinginkan atau diperintahkan oleh selain Allah, tapi dia masih meyakini itu maksiat dan dosa, sehingga tidak sampai mencabut tauhid dan iman dari akarnya, tetapi mencacati kesempurnaan imannya dan tauhidnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Qaulul Mufid di syarah kitab Tauhid, وَهَذَا شِرْكُ الطَّاعَهُ وَهُوَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَةِ أَلْصَقُ مِنْ تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَةِ Syirik di dalam ketaatan ini, atau ini adalah syirik dalam ketaatan. Dan itu lebih lekat dengan tauhid rububiyah daripada dengan tauhid uluhiyah. لِأَنَّ الْحُكْمَ شَرْعِيًا كَانَ أُكَوْنِيًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مِنْ تَمَامِ رُبُوبِيَةِ Sebab hukum syar'i, hukum baik hukum syar'i maupun hukum kauni, hukum kauni yakni takdir, hukum syar'i maupun hukum kauni takdir, ya fahuwa min tamami rububiyyatihi, itu termasuk kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, menaati selain Allah di dalam maksiat, ya, di dalam melanggar hukum Allah, ya, itu merupakan ya, hal yang mencacati atau merusak kesempurnaan tauhid rububiyah. Dan itu hukumnya ya haram. Sehingga demi menyempurnakan tauhid rububiyah, ya kita harus meninggalkan hal tersebut. Jangan sampai menaati selain Allah ya di dalam melanggar hukum Allah. Kemudian contoh yang lain adalah i'tiqadu ma laisa sababan la syar'an wa la qadaran sababan. Meyakini ya, sesuatu yang bukan sebab, meyakini sesuatu yang sebagai yang bukan sebab sebagai sebab, meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hukum takdirnya, Allah menakdirkan segala sesuatu ya dengan kehendaknya, dengan hikmahnya ya. Ya, semuanya tidak lepas dari hukum takdir Allah, akan tetapi Allah tetap ya memberikan adanya hukum sebab akibat. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, suatu maslahat ya, kita harus menjalani sebab-sebab. Nah, sebab-sebab itu tidak boleh sembarang. Harus sebab yang memang itu adalah sebab. Tidak boleh meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kita yakini itu adalah sebab, padahal itu bukan sebab. Ya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis bahwa itu adalah sebab. Demikian pula secara tajribah, secara pengalaman yang jelas, yang nampak, yang terbukti, ya, tidak ada pengalaman, tajribah dan semisal itu yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah sebab. Jadi cara untuk menetapkan itu sebab atau bukan, ya, seperti sebab kesembuhan ya, dari sakit ini, sakit itu, dan lain sebagainya, untuk menetapkan itu sebab atau bukan, itu ada dua cara. Hanya ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang syar'i, yaitu ayat atau hadis yang sahih disebutkan bahwa itu adalah sebab. Seperti madu, syifa'ul linnas. Madu itu adalah penyembuh bagi manusia, sebab kesembuhan bagi manusia. Ya, demikian pula ya, seperti al-habbatu sauda, syifa'un min kulli da', ya, kesembuhan untuk segala penyakit. Demikian juga seperti ya ruqyah, ya, ruqyah yang syar'i dan seterusnya. Itu cara yang pertama, yaitu cara yang syar'i, dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Adapun cara yang kedua menetapkan bahwa itu sebab, menetapkan suatu sebab adalah at-tajribah, at-tajribatul bayyinah. Yani uji coba atau pengalaman yang jelas. Ya. Jadi sudah terbukti. Ya. Sudah terbukti secara nyata bahwa itu bermanfaat, bisa ditempuh. Ya. Adapun selain itu, ya, mungkin hanya perasaan-perasaan saja, kayaknya bermanfaat. Nah, yang semacam itu tidak boleh ditempuh. Tidak boleh meyakini yang bukan sebab sebagai sebab. Ini juga ya, menyalahi tauhid atau kesempurnaan tauhid rububiyah. Ya. Sebab rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup hukum ya, mencakup hukum-hukum, hukum syar'i dan hukum takdir. Ya. Dan hukum sebab akibat itu bagian dari hukum takdir. Ya, bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah, termasuk hubungan sebab akibat. Baik. Kemudian contoh yang lain dari hal-hal yang mencacati kesempurnaan tauhid rububiyah adalah ya, menyandarkan dan mengaitkan nikmat ya kepada sebab ya, disertai dengan melupakan Allah, disertai dengan melupakan Allah. Ketika mendapatkan nikmat ya dari Allah setelah berusaha ya, lalu dia melupakan Allah ya, seolah-olah melupakan Allah yang menakdirkan nikmat itu terjadi. Yang dia ingat adalah sebab. Ya, alhamdulillah saya sembuh. Ya, dokternya hebat. Obatnya manjur. Selalu itu yang disebut-sebut. Kalaupun menyebut Allah, hanya di lisan saja. Ya, sekilas. Ya, alhamdulillah begitu aja. Tapi yang dia sebut-sebut adalah sebab. Dokternya atau obatnya. Demikian pula ketika mendapatkan kesuksesan di dalam usaha. Yang dia sebut-sebut, yang dia ingat-ingat adalah kerja kerasnya, keahliannya, ya, keuletannya dan semisalnya. Tapi lupa, ya, seolah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga apa namanya? Mencacati kesempurnaan tauhid rububiyah. Sebab Allah yang menakdirkan, kalau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seolah-olah melupakan hukum takdir Allah. Dan itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Qaulul Mufid mengatakan al-insan idza adhafa an-ni'mata ila 'amalihi wa kasbihi fa fihi naw'un min al-isyraki bir rububiyah. Seseorang apabila menyandarkan nikmat kepada perbuatannya dan usahanya, ya, maka di dalam hal itu terdapat satu unsur kesyirikan di dalam rububiyah. Satu unsur kesyirikan di dalam rububiyah. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan ya. Ya. An yudhifa salamatal maulud wa miqayatahu ilal atibba wa irsyadatihim. Di antara perkara yang dilarang adalah ya, ketika beliau membahas hadis di dalam kitab tauhid, beliau mengatakan menyandarkan keselamatan bayi yang dilahirkan ya, kepada para dokter dan arahan-arahan dokter, kepada bidan dan semisalnya, wa ilal qawabil wa ma asybaha dzalik, fa yaquluna mathalan salima hadza min salima hadzal walad min at-talq. Ya, sebagai contoh mengatakan bayi yang dilahirkan ini selamat dari keguguran, akhirnya bisa selamat hidup, enggak meninggal. Li anal qabilata imra'atun mutqinatun jayyidah, karena bidannya ya itu seorang wanita yang pandai. Ya, udah ahli. Nah ini disertai dengan seolah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuna adhafa ni'mata ila ghairillah. Nah, di sini dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, yaitu nikmat terlahirkannya bayi dengan selamat. Wa hadha naw'un min asyirk, dan ini satu macam atau satu unsur kesyirikan. Wala yaslu ila haddi syirkil akbar, namun tidak sampai kepada syirik akbar. Li'anna wa adhafa ni'mata ila sabab wa nasiyal musabbib wa wallahu azza wa jal. Karena dia telah menyandarkan nikmat kepada sebabnya serta melupakan musabbib, musabbib yang menakdirkan, yaitu Allah azza wa jal. Nah ini. Ini kesempurnaan tauhid rububiyah, tetapi hukumnya wajib. Jangan sampai ya kita melupakan Allah di dalam setiap nikmat yang kita dapatkan. Ya. Kemudian di antara hal-hal yang harus dihindari karena bisa mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah adalah ya tidak sabar menghadapi takdir yang pahit. Tidak sabar menghadapi musibah. Ini juga harus dihindari. Dalam rangka menyempurnakan tauhid rububiyah. Sebab kita yakin bahwa apapun yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, nikmat maupun musibah, ya, itu semua ditakdirkan oleh Allah. Itu bagian dari tauhid rububiyah. Sebab tauhid rububiyah maknanya adalah, ya tadi, meyakini hanya Allah yang menguasai dan mengatur. Dan hukum takdir itu bagian dari pengaturan Allah. Oleh karena itu harus kita terima dengan lapang, ya, dengan sabar. Ketidaksabaran menghadapi musibah yang Allah takdirkan, ya, itu merupakan suatu bentuk ketidaksempurnaan di dalam tauhid rububiyah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, wa khassa al-mu'allif rahimahullah fi hadzal bab as-sabra 'ala aqdarillah. Al-mu'allif, penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis kitab Tauhid, di dalam bab ini mengkhususkan pembahasan tentang as-sabr 'ala aqdarillah, bersabar menghadapi takdir-takdir Allah. Li'annahu mimma yata'allaqu bi tauhidir rububiyah. Sebab bersabar menghadapi hukum takdir Allah itu, ya, termasuk perkara yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Li'anna tadbiral khalqi wat taqdiri 'alaihim min muqtadayati rububiyyatillahi ta'ala. Sebab pengaturan makhluk dan penetapan takdir atas mereka itu termasuk konsekuensi-konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bagian dari pengaturan Allah. Sehingga harus kita terima dengan sabar, sebab Allah yang mengatur dan kita diwajibkan, ya, untuk mengimani rububiyah Allah. Kemudian contoh yang lain yang juga bertentangan atau bisa mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah adalah, ya, mencipta atau membuat, ya, seperti, ya, makhluk Allah yang bernyawa, ya, membuat, ya, sesuatu, ya, seperti makhluk Allah yang bernyawa. Ini menggambar dua dimensi atau membuat patung, ya, tiga dimensi yang itu menyerupai makhluk bernyawa. Ini juga mencacati kesempurnaan tauhid rububiyah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya, bi syarh kitab Tauhid, wujubu ihtirami janib ar-rububiyyah wa an la yatma'a ahadun fi an yakhluqa ka khalqillah 'azza wa jal. Wajib, ya, menghormati, memuliakan perkara rububiyah. Serta jangan sampai ada seorang pun yang berambisi untuk mencipta seperti ciptaan Allah. Nah ini. Nah ini kemudian beliau juga mengatakan, fa yustafadu min hadzal hadits wujubu ihtirami janibir rububiyah. Ya, tersimpulkan dari hadits ini wajibnya, ya, memuliakan, menghargai, mengagungkan sisi rububiyah Allah taala. Ya, berkaitan dengan membuat gambar makhluk bernyawa, ya, diterangkan oleh beliau ini, ya, kaitannya adalah dengan rububiyah Allah, tauhid rububiyah. Kemudian contoh yang lain, contohnya sangat banyak. Di antara contoh yang lain lagi adalah memperhamba nama, ya, memperhamba nama atau memperhambakan nama kepada selain Allah. Yakni seperti menamai anak dengan, ya, Abdu Manaf, ya, Abdu Al-Uzza, Abdur Rasul, Abdul Ka'bah, dan semisalnya. Ya, jadi menamai dengan diawali kata Abdu, kalau laki-laki, atau Amatu, itu kalau perempuan, artinya sama, hamba, abdu hamba, amatu juga hamba. Tetapi setelahnya ya disertai atau diiringi dengan selain nama Allah. Ya. Selain nama Allah, entah itu nama malaikat atau nama nabi atau nama manusia, manusia biasa, atau nama jin atau nama benda ya, dan lain sebagainya. Ya, Abdur Rasul artinya kan hambanya Rasul, ya, dilarang. Ya, nama seperti itu. Abdul Ka'bah hambanya Ka'bah. Abdul Uzza hambanya Uzza. Abdul Manaf hambanya Manaf. Abdul Muttalib hambanya Muttalib dan seterusnya, itu dilarang. Dan itu hukumnya adalah haram. Ya. Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah di dalam kitab At-Tamhid mengatakan wa fihi aidan isaa'atu adabin ma'ar rububiyyah wal ilahiyyah. Di dalamnya juga terdapat bentuk ya kurang adab terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan ilahiyahnya. Dia juga mengatakan wa aidan fihi naw'u hadmin li maqamir rububiyyah. Ya, terdapat di dalamnya juga terdapat di dalamnya suatu unsur ya merendahkan ya perkara rububiyah Allah taala. Ya, kita semua itu adalah hamba Allah. Ya. Dalam arti Allah yang menciptakan kita. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, kemudian menumbuh kembangkan kita menjadi manusia-manusia yang sempurna. Memberikan rezeki kepada kita berbagai nikmat. Ya. Maka kita semua itu adalah hamba Allah. Ya. Oleh karena itu, jika ada manusia seseorang yang dinamai ya dengan diperhambakan kepada selain Allah, ya berarti itu mencacati atau merendahkan ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Kesempurnaan yang kedua adalah kesempurnaan yang sunnah. Jadi iman kepada rububiyah Allah, tingkatan yang kedua adalah tingkat kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini ada yang kesempurnaan wajib, yaitu meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang menyalahi tauhid rububiyah. Ya, seperti yang dicontohkan. Dan yang kedua adalah kesempurnaan yang sunnah. Nah, kesempurnaan yang sunnah ini ya juga diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah di dalam kitab Idhafus Sa'il bima fi Tahawiyyati min Masail atau Syarh Aqidah Tahawiyyah. Yaitu syuhudu athari rububiyyah fi khalqillahi azza wa jal. Ya. Yaitu kesempurnaan yang sunnah ini di dalam rububiyah, di dalam iman kepada rububiyah Allah, yaitu ya, selalu melihat ya, adanya pengaruh rububiyah Allah. Selalu melihat adanya pengaruh rububiyah Allah. Ya. Di dalam setiap ciptaannya, di dalam setiap ciptaannya. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah mengatakan syuhudu athari rububiyyah fi khalqillahi azza wa jal. Senantiasa melihat, menyaksikan ya, meyakini adanya pengaruh-pengaruh rububiyah Allah di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Ketika kita melihat ya, pemandangan yang sangat indah, langsung teringat dengan Allah. Allah yang menciptakan ya, dengan penuh hikmah. Ketika kita melihat ada manusia yang membuat kita kagum, langsung teringat Allah yang menciptakan manusia itu. Allah yang menciptakannya, memberikan berbagai kelebihan pada orang itu. Langsung teringat Allah. Ya, ketika kita ya melihat sesuatu yang terjadi ya, sebab ciptaan Allah itu kan tidak hanya tidak hanya yang bersifat benda. Sesuatu yang tak benda itu pun juga ciptaan Allah. Yang berupa benda ya tadi kan, misalkan ya gunung-gunung, ya kemudian lautan, manusia, hewan, pohon, ya itu kan benda. Yang tak benda itu seperti apa? Ya seperti peristiwa-peristiwa, itu kan semua ciptaan Allah juga, makhluk Allah. Ya perbuatan manusia, itu juga makhluk Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian serta perbuatan kalian. Jadi perbuatan kalian juga makhluk Allah. Ini kan peristiwa. Nah, ketika kita melihat, menyaksikan ada suatu peristiwa yang terjadi, ya, maka langsung teringat dengan ya adanya pengaruh rububiyah Allah di dalam peristiwa itu. Oh, Allah yang menakdirkannya. Sebelum peristiwa itu terjadi, ya Allah telah menetapkannya, Allah telah mengetahuinya, kemudian mencatatkannya di Lauhul Mahfuz. Allah telah menghendakinya, kemudian Allah menciptakannya dengan penuh hikmah, banyak hikmah. Ya. Di antara hikmahnya ada yang kita ketahui mungkin, dan ada pula yang tidak kita ketahui. Ya. Terjadi misalkan, nasallahu alaihi, kecelakaan di jalan raya. Yang langsung teringat, ini orang yang sempurna, sangat-sangat sempurna tauhid rububiyahnya. Orang yang sangat sempurna tauhid rububiyahnya, yang pertama kali terbersit dan muncul dalam hatinya, misalkan ketika terjadi kecelakaan adalah apa? Ya Allah, ada pengaruh rububiyah Allah. Enggak kemudian terlalu menyalahkan salah sana sini. Itu yang salah, sini yang salah, dan seterusnya. Lupa. Seolah lupa bahwa Allah yang menakdirkan itu. Jadi apapun ya, yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia dengar, ya, selalu dia kaitkan dengan rububiyah Allah. Sakit, tiba-tiba sakit, yang teringat adalah ya Allah. Ya Allah yang menakdirkan, ada pengaturan Allah di situ. Ya. Kemudian ketika sembuh dari sakit, yang langsung teringat, terbersih dalam hatinya juga Allah. Ini sehingga walaupun dia meyakini adanya hubungan sebab akibat, ya hanya saja yang selalu ya teringat ya secara langsung ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Ya. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah menyebutkan dalilnya, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Allah Ta'ala berfirman, inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit bumi, ya, pergantian malam dan siang, ya, benar-benar terdapat tanda-tanda. Ini tanda-tanda rububiyah Allah, uluhiyah Allah, keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal sehat, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik ketika berdiri, ya, maupun ketika duduk, maupun ketika berbaring, selalu mengingat Allah. Ini orang yang sangat-sangat sempurna tauhid atau imannya kepada rububiyah Allah. Ya, jadi selalu tafakkur, selalu merenungi ya ciptaan Allah. Di dalam setiap ciptaan Allah itu ada pengaruh rububiyah Allah. Wa yatafakkaruna, serta mereka merenungi penciptaan langit dan bumi serta mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Nah ini kesempurnaan atau kesempurnaan yang sunnah. Orang yang belum bisa sampai ke derajat ini ya tidak berdosa, ya tetapi iman yang kepada rububiyah Allah tentu belum sempurna, ya tidak berdosa tapi belum sempurna. Adapun kesempurnaan yang wajib tadi, ya barang siapa yang belum mencapainya ya dia berdosa, tetapi tidak sampai membatalkan imannya. Ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang mau tanyakan? Ada yang kurang jelas? Jadi iman kepada rububiyah Allah bagaimana? Ada dua tingkatan. Tingkatan dasar. Ya. Yang kedua, tingkat kesempurnaan. Tingkatan dasar itu harus diimani. Kalau tidak, ya bukan mukmin. Kalau tingkat kesempurnaan, jika tidak ya diimani, ya, orangnya tetap mukmin. Tetap mukmin. Ya, berdosa atau tidak, nah, dilihat, dirinci. Itu kesempurnaan yang wajib atau kesempurnaan yang sunnah. Kalau kesempurnaan yang wajib, ya, walaupun imannya masih ada, tapi dia berdosa. Kalau kesempurnaan yang sunnah, ya, tadi, jika tidak dilakukan atau tidak diimani, ya, orangnya tetap mukmin dan juga tidak berdosa. Begitu. Kalau kita sampai ke tingkatan yang mana? Dasar saja. Atau sampai kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan yang sunnah, atau berubah-ubah, atau bagaimana? Kesempurnaan yang wajib saja cukup berat. Kecuali bagi Allah, bagi orang yang Allah mudahkan. Menghadapi musibah, langsung keluh kesahnya luar biasa. Ya. Berarti kan seolah kurang meyakini bahwa Allah yang menakdirkan. Ini kan bagian dari pengaturan Allah. Terjadinya ya berbagai hal. Ya, ya kenikmatan atau sebaliknya. Ya, musibah-musibah yang pahit dan menyakitkan. Itu semua kan bagian dari pengaturan Allah di alam semesta ini. Itu bagian dari rububiyah Allah. Ya, kalau kita keluh kesah berarti kan lupa. Walaupun ya secara dasar keyakinan yakin. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan takdir Allah. Tapi tepat ketika terjadinya musibah, gak sabar. Nah itu. Berarti memang karena belum sempurna. Dia meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segalanya. Tetapi, ya tadi, karena kurangnya keyakinan dia kurang, belum sempurna, sehingga ya, di saat-saat tertentu, ya sudah terbawa dengan suasana. Lupa bahwa Allah yang menakdirkan. Kemudian, tingkatan atau perkara yang ketiga di dalam iman kepada Allah, yaitu apa? Iman kepada uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Ini yang ketiga dari ya, hal-hal yang tercakup di dalam iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang pertama tadi, hal yang pertama adalah mengimani wujud Allah. Kemudian yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah. Dan yang ketiga ini, iman kepada uluhiyah Allah. Iman kepada uluhiyah Allah. Ini juga terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat dasar. Tingkatan dasar. Yang mempengaruhi keabsahan iman. Yang mempengaruhi keabsahan iman. Jadi kalau belum diimani tingkatan dasar ini, maka iman seseorang tidak sah. Dia belum beriman. Yaitu, ya, ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. mengisahkan Allah dalam ibadah, ya artinya ya hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Mengisahkan Allah ya di dalam ibadah. Ya, serta meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Serta meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Serta meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, dengan unsur-unsur ibadah seperti yang dulu pernah kita pelajari, ya, perendahan diri yang sangat besar disertai dengan cinta dan pengagungan yang besar kepada selain Allah, ya, itu adalah syirik akbar dan hukumnya adalah kufur, pelakunya kafir. Ya. Nah ini berarti orang yang beribadah kepada selain Allah hukumnya adalah kafir, musyrik. Demikian juga tadi, mungkin dia hanya beribadah kepada Allah tetapi meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi. Maka dia juga menyalahi dasar iman kepada uluhiyah Allah. Dan dia juga kafir. Meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi itu hukumnya juga kafir. Walaupun secara praktik dia hanya beribadah kepada Allah. Ini tingkatan dasar mengisahkan Allah dalam ibadah serta meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Kalau masih meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi, berarti dia bukan muslim, mukmin. Bukan muslim dan mukmin, tetapi kafir. Walaupun secara praktik dia hanya beribadah kepada Allah. Kemudian macam atau tingkatan yang kedua adalah tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan. Ini juga sama. Ya. Disimpulkan dari keterangan-keterangan para ulama bahwa ya, iman kepada uluhiyah Allah ya juga mencakup tingkat kesempurnaan ini. Nah, tingkat kesempurnaan ini ya juga terbagi dua. Ya, dengan melihat hukumnya. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah kesempurnaan wajib. Kesempurnaan wajib. Yaitu meninggalkan niat-niat, yaitu meninggalkan niat-niat yang mengurangi keikhlasan, yang mengurangi keikhlasan. Atau menghilangkannya, menghilangkan keikhlasan. Nah ini seperti apa contohnya? Ya, contohnya ya banyak, di antara yang bisa kita sebutkan. Ya, seperti riya ya, dan sum'ah. Orang yang beribadah dengan niat riya, ya, dia telah menyalahi ya, iman kepada uluhiyah Allah. Ya, sebab beribadah itu harus diniatkan ikhlas hanya untuk Allah. Ya, adapun orang yang riya, di dalam ibadah ada niat mendapatkan pujian dari manusia sehingga mengurangi keikhlasan. Walaupun dia tidak sampai beribadah kepada selain Allah, ya, karena ibadahnya, penghambaannya, perendahan dirinya, pengagungannya hanya kepada Allah. Tetapi niat semacam tadi mengurangi ya, keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah. Demikian juga orang yang sum'ah. Demikian pula contoh lainnya adalah serta iradatul insan bi'amalihi dunya. Mengharapkan dunia, mengharapkan dunia, ya, manfaat dunia, duniawi, di dalam amalan salih. Di dalam amalan salih. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bab khusus di dalam kitab Tauhid. Bab iradatil insan bi'amalihi dunya. Seseorang menginginkan, meniatkan dunia di dalam amalannya, di dalam amal solehnya, ibadahnya. Ini juga bertentangan dengan keikhlasan. Beramal soleh tapi niatnya dunia. Walaupun sebenarnya ini ada perincian, tetapi secara global mengharapkan dan meniatkan kepentingan atau manfaat duniawi di dalam ibadah, di dalam amal soleh, itu menyalahi keikhlasan. Apalagi kalau memang yang ada di dalam niatnya hanya dunia, bukan pahala akhirat sama sekali. Dia melakukan suatu amalan, di dalam hatinya ada niat, hanya ada niat duniawi saja. Apa itu niat duniawinya? Ya mungkin uang. Membaca Al-Quran murni niatnya supaya dapat uang, dibayar. Atau mungkin apa namanya, pujian, kedudukan, atau niat-niat yang lain yang itu bukan pahala akhirat. Demikian juga orang yang niatnya di dalam ibadah itu seimbang antara niat duniawi dengan niat akhirat. Dia memang meniatkan untuk Allah dan pahala di akhirat. Tetapi juga ada kepentingan duniawi yang sama-sama kuat. Misalkan apa? Misalkan apa? Apa? Naik haji? Hanya balik lagi. Ya mungkin. Misalkan berjihad, berperang. Niatnya untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Mendapatkan ghanimah. Kemudian mengajar. Niatnya apa? Dapatkan uang. Mengajar agama. Niatnya, niat terkuatnya atau niat yang sama-sama kuat adalah mendapatkan tadi materi. Ini juga sama. Tapi kalau sekedar tahu bahwa dia akan mendapatkan manfaat duniawi, dan memang diperbolehkan secara syariat, tapi dia tidak membesarkan niat tersebut. Yang dia besarkan di dalam hatinya bukan niatnya duniawi itu. Maka itu hukumnya enggak masalah, enggak mencacati niat. Seperti orang berjihad, tahu bahwa nanti akan dapat ghanimah. Kemudian keinginan mendapatkan ghanimah itu dia kesampingkan. Maksudnya enggak kemudian dia besar-besarkan, insyaallah nanti dapat ghanimah, alhamdulillah. Tapi kemudian dia kesampingkan, seolah dia abaikan. Kemudian yang dia besarkan adalah pahala di akhirat. Saya berjihad untuk mendapatkan pahala di akhirat supaya masuk ke dalam surga. Begitu. Walaupun dia tahu dan ada keinginan juga, karena itu ghanimah itu perkara yang boleh, diperbolehkan. Demikian juga tadi mengajar ilmu agama, tahu akan mendapatkannya, mendapatkan materi. Tapi niat tersemacam itu dia kesampingkan. Walaupun mungkin dia butuhkan, yang dia perbesar dalam hatinya adalah niat pahala akhirat. Nah itu enggak masalah. Seperti yang terang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Al-Qawlus Sadid. Baik, kemudian langsung saja ke kesempurnaan yang sunnah. Kesempurnaan yang sunnah yaitu meninggalkan hal-hal yang makruh. Meninggalkan hal-hal yang makruh. Walaupun membutuhkannya. Dalam rangka menguatkan tawakal hanya kepada Allah. Menguatkan tawakal hanya kepada Allah. Meninggalkan hal-hal yang makruh walaupun dibutuhkan. Dia sedang butuh perkara makruh itu. Tapi itu hukum asalnya makruh. Ya. Itu semua dalam rangka menguatkan tawakal kepada Allah. Sudah tawakal saja. Walaupun itu enggak haram tapi ada unsur larangan di dalam syariat. Ya sudahlah, enggak usah. Baik. Nah, ini perkara-perkara yang makruh ini kalau dilakukan ya tidak berdosa. Ya. Hanya saja dalam rangka menguatkan tawakalnya kepada Allah, dia cukupkan dengan yang tidak ada unsur larangan sama sekali di dalam syariat. Makruh itu walaupun bukan haram, tidak dosa, tapi tetap ada unsur larangannya. Nah, ketika dia menguatkan, lebih memilih menguatkan tawakalnya kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang makruh tadi, ya, maka itu bagian dari kesempurnaan tauhid uluhiyah. Contohnya apa ini? Seperti ya, apa? Tidak minta di ruqyah. Seperti meninggalkan apa? Istirqa. Meminta di ruqyah. Meminta diruqyahkan. Misalkan ada orang yang sakit. Ya, kemudian minta diruqyahkan. Minta diruqyah oleh orang lain. Dosa atau enggak ini? Enggak dosa. Tapi yang lebih afdol, lebih utama adalah meruqyah sendiri dan tidak perlu meminta kepada orang lain. Tidak perlu meminta, tapi kalau diruqyah tanpa dia minta enggak masalah karena dia enggak meminta. Demikian juga contoh lainnya apa? Al-kai, berobat dengan kai, besi panas. Bagian tubuh ada yang sakit, kemudian ya apa diobati dengan besi panas yang ditempelkan. Kalau zaman sekarang itu namanya apa? Ada istilah khusus. Kai. Besi panas itu tempelkan. Dicoskan ke apa? Piring. Oh gitu. Nah itu mirip itu ya. Benar masuk. Besi panas, piring panas. Intinya benda semacam itu kai. Kai itu tadi benda panas, dipanaskan, kemudian dilekatkan, ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit. Kai. Ini perkara-perkara yang makruh, tidak haram. Dan yang lebih sempurna tauhidnya adalah yang tidak melakukannya, tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan kai. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau menerangkan tentang golongan yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Enggak dihisab terlebih dahulu langsung masuk ke dalam jannah. Tidak diadab sama sekali. Baik itu adab kubur maupun adab an-nar. Atau adab di padang mahsyar. Enggak dapat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW menjelaskan sifat mereka. Humul ladina la yastarqun. Wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta ruqyah. Tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Tadi, benda panas. Ya. Wala yatatayyarun, tidak bertatayur. Apa tatayur itu? Peranggapan sial dengan sesuatu. yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka, nah ini intinya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal ini. Dalam rangka menguatkan tawakal hanya kepada Allah. Begitu ya. Demikian pula contoh lainnya adalah ya, meminta. Hingga tidak meminta ya. Di antara yang dihindari adalah meminta kepada orang lain. Meminta kepada orang lain. Mungkin bisa diberi keterangan supaya tidak ambigu. Yang diminta di sini adalah meminta bantuan tenaga. Meminta bantuan tenaga kepada orang lain. Meminta kepada orang lain bantuan tenaga. Ya. Ya. Ketika masih ya. Memungkinkan ya dilakukan sendiri. Dilakukan atau melakukan sendiri. Ini seperti yang diterangkan oleh para ulama. Nabi SAW pernah membaiat beberapa sahabat. Ya, di antara ya, poin baiat Nabi SAW kepada mereka ya, adalah ya, anta'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa salawatul wa salawat al-khams wa tuti'ullah wa la tas'alun nasa syai'an. Poin bayatnya adalah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun, salat 5 waktu, menaati Allah, dan beliau mengucapkan secara lirih wa la tas'alun nasa syai'an, dan kalian tidak meminta apapun kepada manusia. Kemudian disebutkan oleh perawi, aku melihat seorang dari para sahabat itu jatuh cambuk mereka, ya. Lalu dia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Jatuh dari mana ini? Ya, jatuh ketika menaiki hewan tunggangan, cambuknya jatuh. Kuda atau onta kan tinggi ya, mau turun mungkin agak repot. Dia enggak minta diambilkan. Ya, tolong ambilkan. Nawil nihi, misalkan, enggak. Sampai dia turun dan ambil sendiri. Ini, kenapa? Karena pernah menerima baiat dari Nabi SAW, tidak meminta apapun. Apapun ini kan umum ya. Termasuk minta bantuan, selama masih memungkinkan dan mudah dilakukan sendiri. Nabi SAW juga berkata, man yataqabbal li biwahidah wa ataqabbal lahu bil jannah, siapa yang mau menerima dariku satu perkara, sehingga aku akan menjaminkan untuknya surga. Lalu Thauban radhiyallahu anhu menjawab, ana saya. Ya. Nabi SAW lalu berkata kepada Thauban, la tas'adin nasa syai'an, jangan kamu minta apapun kepada manusia, kepada orang lain. Kemudian disebutkan bahwa Thauban ketika setelah itu yaqa'u sautuhu wa waraqib, ya, cambuknya jatuh ketika sedang ya berkendara. Fala yaqulu li ahad, dia tidak berkata kepada siapapun, nawilnihi, tolong ambilkan, hatta yanzilahu wa fayatanawalah, sampai dia sendiri yang turun lalu mengambilnya sendiri. Hadis riwayat Ahmad ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, ini diterangkan oleh para ulama, ini semua dalam rangka menyempurnakan tauhid. Ya. Sebab ya, di antara konsekuensi tauhid uluhiyah itu adalah apa? Penghambaan kita dan perendahan diri kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita serba tolong, tolong, tolong, berarti di situ pasti akan ada unsur, walaupun sedikit ya, unsur merendah kepada siapa? Kepada manusia. Ya kan, kalau minta tolong ke orang-orang berarti ada sedikit unsur merendahkan diri kepada manusia. Walaupun mungkin enggak mesti haram ya. Mesti haram tapi kan ada unsur itu. Sehingga dalam rangka kesempurnaan tauhid, dan itu kesempurnaan yang sunnah. Ya, tidak minta-minta bantuan selama masih mudah untuk dilakukan sendiri. Kecuali ya ke karyawan kita ya wajar dong, kita sudah gaji. Atau mungkin ke istri kita itu pekerjaan rumahnya ya itu wajar. Jelas ya? Karena ketika saya menyampaikan seperti ini pernah di markas saya pun tanya, terus kalau ke istri minta bikinkan kopi gimana? Ikhwannya tanya kopi. Ya itu beda lagi. Kalau itu kan memang hak kita di dalam rumah tangga ya kan. Istri itu khidmat dan seterusnya. Begitu ya. Jadi minta bantuan kepada orang lain itu hukum asalnya apa? Kira-kira makruh, mubah, haram. Meminta bantuan tenaga kepada orang lain hukum asalnya adalah makruh, kecuali kalau kita sangat butuh, benar-benar butuh ya enggak masalah. Kalau meminta uang kepada orang lain hukum asalnya, minta uang, harta benda kepada orang lain hukum asalnya haram. Orang lain yang itu bukan hak kita loh ya. Kalau kita kerja jadi karyawan kemudian minta hak kita, itu bukan minta sebenarnya. Bukan minta uangnya dia, itu uangnya kita, cuma belum dikasihkan aja. Demikian juga anak minta ke orang tuanya, itu nafkah, gak masalah. Bagian dari nafkah, hak anak. Tapi hukum asalnya yang bukan hartanya, itu haram. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Barakallahu fikum. Afan ya, cukup panjang ini. Karena kira antum tadi banyak yang terlambat, jadi saya gak langsung ke sini. Ya, sementara kita cukupkan dulu. Allahu ta'ala rabbi sawab. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.